itu tidak bermanfaat. Maka dituntut bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah supaya dia mempelajarinya, supaya dia mengetahuinya, apa saja yang terkandung di dalam makna la ilaha illallah. Kemudian kita terhenti pada ucapan asy-syarih wa huwa asy-syaikh Thali Al-Fauzan hafizahullah, fayajibu ala talibil ilm ay ya'rifa hadhihi al-qa'idatal 'azimah. Maka yang wajib bagi para penuntut ilmu supaya mengetahui kaidah yang besar ini. Memahami kaidah yang besar ini, yaitu menjadikan Al-Quran awis sunnah sebagai pedoman secara utuh. Tidak mengambil sebagian dan meninggalkan sebagiannya, tidak. Kaidah ini yang harus dipahami oleh para penuntut ilmu. Li'annaha hiya jima'uddin wa hiya asasul millah. Karena itu merupakan kumpulan daripada agama. Merupakan prinsip pokok dalam beragama, menjadikan ayat-ayat Allah serta sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai prinsip agama, sebagai pedoman hidupnya dalam ya menjalani kehidupannya, mengikat dirinya dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Kitab wa Sunnah. Atau dengan bahasa lain, mengikat dirinya dengan syariat. Jangan tidak mengikat diri dengan syariat. Biasanya sebaliknya. Seorang akan mengikuti kemauan dirinya. Yang lambat laun, lambat laun, lambat laun. Biasanya hawa nafsu yang diikuti. Bukan lagi pedoman Al-Kitab wa Sunnah. Maka kita harus memposisikan diri sendiri supaya mengikat diri kita dengan Al-Kitabu Was-Sunnah. Ala fahmi salafil ummah. Bagaimana Al-Kitab membimbing. Bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan, ikat diri kita. Oh, diri kita ternyata tabrakan dengan Al-Kitabu Was-Sunnah. Jangan. Barakallahu fikum. Jangan. Berhenti sudah. Ini hawa nafsu. Jangan mencari-cari pembenaran. Biasakanlah untuk mengamalkan kebenaran. Jelas ya? Jangan membenarkan kebiasaan. Barakallahu fiikum. Kalau kita menemui sosok-sosok yang tidak mau terikat dengan kitabullah dan tidak mau terikat dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsan itu dimulai jaga jarak dengannya. Ya, sebatas kenal sajalah dia kaum muslimin sudah. Karena sudah berbeda prinsipnya, manhajnya itu sudah berbeda. manhaj as-salafis salih mengajarkan supaya mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Tunduk dan patuh kepada Al-Kitab wa Sunnah. Bukan mengikuti kemauan dirinya sendiri, bukan. Bebas. Kalau seperti itu tidak akan pernah salah jika demikian. Tidak akan pernah menang menghadapi orang yang demikian. Yang hanya kemauannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, tidak mau terikat dengan Al-Kitab wa Sunnah. Sehingga ketika seorang menetapkan sebuah hukum, tanya mana hujahnya. Kita tidak mau berdiskusi panjang-panjang keluar dari qala Allah, qala Rasul. Kita tidak mau. Naam. Maka ini merupakan kaidah yang besar. Ya, mengikat diri kita dengan Al-Kitabu wa Sunnah kulliyan. Secara menyeluruh. Naam. Laisal maqsudu annaka ta'khudhu ayatan aw haditha wa tatruku ghairah. Bukan yang dimaksud engkau menjadikan satu ayat atau satu hadis, kemudian engkau meninggalkan yang lain. Bukan. Balil maqsudu annaka ta'khudhul qur'ana kullah wa ta'khudhu sunnata kullaha. Bahkan yang dimaksudkan adalah engkau jadikan Al-Quran sebagai pedoman seluruhnya. Engkau jadikan sunnah itu juga sebagai pedoman seluruhnya. Tanpa meninggalkan sebagian yang lain. Oh, ini pas berarti amalkan. Ini enggak pas, tinggalkan. Tidak demikian prinsip Islam. Wa kadzalika kalamu ahli al-ilm. Demikian juga ucapan ulama. Al-alimu idza qala kalaman la ta'khudhuhu wahdahu. La ta'khudhuhu wahdahu hatta taruddahu ila kalamihi al-kamil. Seorang yang berilmu apabila dia telah mengucapkan sebuah kalam, sebuah ucapan, maka jangan kamu ambil sebagiannya saja sampai kamu kembalikan kepada ucapannya secara sempurna. Tattabi' kalamahu fi mu'allafatih. Dan engkau ikuti ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya di dalam karya-karyanya, di dalam kitab-kitabnya. Bagaimana ceramahnya dengan karyanya? Li'annahu yuqayyidu ba'dahu ba'dha. Karena bersama dengan karyanya tersebut, ucapannya tersebut akan saling menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Li'annahum ala sunani kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka mengikuti sunnah-sunnah kitabullah, mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nikmat ketika seorang itu belajar sunnah, ngaji sunnah, nikmat sekali. Bukan ngarang, bukan dibawa kepada keinginan perasaan sendiri, bukan dihukumi dengan akal, bukan. Barakallahu fiikum. Kadang-kadang seorang menentukan hukum tapi dengan akalnya, dengan nalarnya begitu. Kalau kamu mengharamkan rokok, berarti kamu harus mabur misalnya. Gimana harus mabur? Karena jalan-jalan yang kamu lewati itu hampir semuanya itu dibangun atas pajak rokok. Berarti jalannya ikut haram. Berarti kamu kalau mengharamkan rokok, jangan jalan di jalannya, jalanan umum, tapi mabur. Pakai jalan sendiri. Rokok haram apa enggak ini, rokok? Hah? Berarti duitnya itu enggak pati rokok, gue gili loh. Gue ngaspal. Gue gawe pengurukan, ngecor, berarti duit haram, berarti haram, jalannya haram. Itu contoh-contoh. Di antara apa? Yang akal-akalan seperti itu. Barakallahu fiikum. Cuma akal-akalan saja. Pedomannya itu enggak ada. Kalau ditanya pedoman biasanya marah-marah. Enggak ada itu dalam Al-Quran. Rokok haram, enggak ada. Dalam hadis juga enggak ada. Akhirnya digunakanlah akal. Berarti jalannya ikut haram kalau kamu beranggapan haram. Berarti pendapatmu itu tidak benar. Pendapat yang benar, rokok itu halal. Justru malah bisa memberikan manfaat pada banyak orang. Berarti ya diperintahkan untuk membeli rokok. Biasanya pakai urutan-urutan begitu, akal-akalan begitu saja. Kita tidak dididik dengan yang demikian. Ya, jangan mau dididik dengan yang demikian. Kadang-kadang nyeleneh lagi. Rokok itu ada 5 hukumnya. Bahkan kadang wajib hukumnya. Wajib. Berarti kalau enggak beli rokok, kalau enggak merokok itu dosa. Kenapa? Karena wajib merokok. Bagi siapa? Bagi sopir bus misalnya. Sopir bus atau sopir travel. Karena kalau sudah merokok itu kebiar, enggak ngantuk. Menyelamatkan nyawa karena dia sedang nyopir. Nah, kalau enggak ngerokok, ngantuk, cilaka, nah, lebih besar perkaranya kan? Menghilangkan jiwa, menghilangkan nyawa, berarti itu haram. Berarti rokok saat itu hukumnya wajib. Nah, kalah-kalan itu sudah. Kita tidak dididik dengan yang demikian. Maka para penuntut ilmu, para santri, para santriwati, ikat diri kita masing-masing dengan Al-Kitab wa Sunnah. Pedomannya bagaimana? Syariatnya bagaimana? Itu saja sudah. Boleh enggak dalam agama? Diperintahkan enggak dalam agama? Kalau tidak boleh, misalnya hukumnya mubah, silakan laksanakan. Kalau makruh, mulai waspada. Kalau haram, jauhi, tinggalkan. Harus dibimbing dengan yang seperti itu. Ikat diri kita dengan apa? Al-Kitab wa Sunnah. Dengan syariah yang Allah turunkan dari langit dan memberikan penerangan kepada hamba-hambanya. Nah, jangan akal-akalan. Fataruddul mutlaq ilal muqayyad min kalamihim. Engkau kembalikan yang mutlak kepada yang muqayyad dari ucapan mereka para ulama. Fatalibul ilm yajibu alaihi an ya'khudha hadhihi alqa'idah ma'ahu da'iman. Maka para penuntut ilmu wajib untuk menjadikan kaidah ini bersamanya selamanya. Wa yahdhar min tariqati ahli zayg alladzina ya'khudhun alladzi yasluh lahum wa yatrukuna alladzi la yasluh lahum min alkitabi wa min as-sunnah wa min kalami ahli al-'ilm. Dan berhati-hati dari cara-caranya ahli zayg, dari cara-caranya orang-orang yang memiliki penyakit penyimpangan yang mereka ambil, yang mendatangkan maslahat bagi mereka, kebaikan bagi mereka, lalu mereka juga meninggalkan yang tidak ada maslahatnya bagi mereka dari Al-Kitab wa Sunnah, serta dari ucapannya para ulama. Wa yabturuna an-nuqul wa yatrukuna baqil kalam aw yatrukuna al-kalam ath-thani alladhi yuwaddihu وَيَأْخُذُونَ الْكَلَامَ الْمُشْتَبِهِ وَيَتْرُكُونَ الْكَلَامَ الْبَيِّنِ. Mereka sibuk dengan nukilan-nukilan, meninggalkan ya ucapan-ucapan yang lain, meninggalkan ucapan yang berikutnya yang menjelaskan, mengambil ucapan yang masih samar, meninggalkan ucapan yang jelas. Katsirum minal ladzina yad'una al-'ilma ghafilu 'an hadza syai. Banyak orang-orang yang mengaku dirinya itu memiliki ilmu, lupa, lalai dari yang seperti ini. Naam. Imma an qasdi at-tadlil wa imma an jahlin. Fayajibu ma'rifatu hadhihi al-umur wa an takuna usulan wa qawa'id 'inda talibil 'ilm. Ada kalanya an qasdi at-tadlil, memang dia bermaksud untuk menyesatkan, atau memang tidak tahu sehingga harus kita pelajari yang seperti ini, sehingga hal itu menjadi prinsip, menjadi kaidah-kaidah bagi para penuntut ilmu. Manfaatkan ya waktu-waktu dalam kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Agama ini telah jelas, agama ini telah sempurna, tidak butuh penambahan. Tidak juga untuk dikurangi, tidak butuh, sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Sudah selesai. Sudah sempurna agama ini. Pelajari saja. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang marak banyak orang merayakan. Kalau tidak mau merayakan, maka dicap ini tidak mau bermasyarakat. Dicap ini demikian, ini begitu, ini Wahabi dan seterusnya. Barakallahu fikum. Padahal sejatinya sederhana dan simpel. Tidak dibuat sulit-sulit. Yang membuat sulit-sulit itu biasanya diri sendiri biasanya. Nah. Ya. Gak ikut perayaan-perayaan langsung dicap begini, begitu, begini, begitu. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Kita tanya sebenarnya, kalau itu dalam urusan agama, maka harus dituntut adanya dalil. Ya. Kalau merayakan-merayakan seperti itu, maka dituntut adanya apa? Dalil. Adanya hujjah. Adanya pedoman. Kalau itu bagian dari agama. Bagian dari agama bukan itu perayaan. Bagian dari agama jelas. Karena di dalamnya demikian-demikian dibacakan dan seterusnya. Ya mana hujahnya? Mana riwayatnya? Mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mana pengamalan para as-sahabah? Mana pengamalan para ulama? Para imam yang empat. Imam-imam madhab. Imam Abu Hanifah. Imam Malik ibnu Anas. Al-imamu Syafi'i wal-imamu Ahmad ibnu Hanbal rahimahumullah, mana pengamalan mereka? Jadi perayaan-perayaan seperti itu, kalau itu dianggap dalam urusan agama, kita akan amalkan insyaallah. Oh, itu anu bukan agama misalnya. Kalau bukan agama berarti ya dunia, ya urusan dunia. Ya berarti kalau enggak merayakan ya enggak masalah. Kenapa Anda sewot? Kenapa Anda mempermasalahkan orang-orang yang tidak mengikuti perayaan-perayaan seperti itu? Biasa-biasa saja. Kok itu urusan dunia kok? Kalau urusan dunia, baru yang ditanya mana apa? Larangan. Kita tanya, mana larangan yang seperti itu? Tapi sebagian mereka menganggap sebagai urusan agama. Kalau urusan agama kita tanya, mana hujahnya, mana dalilnya? Nah, barakallahu fiikum. Thumma qala al-mu'allifu rahimahullah. Fa innal munafiqin yaqulunaha. Karena sesungguhnya orang-orang munafik mereka mengucapkannya. Mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sebelumnya kan diterangkan bahwa kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya diucapkan secara lisan tanpa seorang mengetahui maknanya, bukan itu maksudnya. Bahkan orang-orang munafik juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wahum tahtal kufar. Dan mereka itu lebih di bawahnya orang kafir. Kalau orang kafir jelaslah tidak mengucapkan la ilaha illallah karena memang mereka kufur. Karena memang mereka apa? Tidak mengimani, mengkufuri mereka, mengingkari. Kalau orang munafik, oh enggak, mereka mengucapkan. Allah berfirman, fid darkil asfali minan nar. Di dalam kerak neraka yang paling bawah. Lebih parah lagi daripada orang-orang kafir. Apa yang antum tahu tentang orang munafik? Atau definisi orang munafik itu apa? Itu yang, ya antum. Ya, Inggrandean. Ya antum. Ya. Ya, apa? Orang munafik itu sepengetahuannya antum, tahu enggak antum? Kelas berapa, Mas? 2 MTW apa MTA? Iyalah. Orang munafik itu orang yang bagaimana? Apakah orang munafik itu orang yang pakai jubah warnanya hijau? Pakai kacamata hitam misalnya. Orang munafik itu orang yang bagaimana? Tahu enggak? Yang antum tahu aja. Atau orang yang suka makan donat misalnya itu berarti. Misalnya yang antum tahu itu aja. Tahu enggak? Pernah dengar enggak orang munafik? Kanak-kanak-kanak-kanak. Jagong kanak-kanak. Ajalan dian. Ngerantu manu boyok. Kanak-kanak-kanak-kanak. Lagi. Karena itu guna orang lendean. Kok ngerenyong-nyengak-ngana ya lendean. Kanak-kanak. Kok ditokna kok yang orang melu-melu. Karena ngerengatokna mede nih. Ule lendean geranu wis ngerti orang munafik kuwi orang apa. Hah? Enggak tahu ya? Belum tahu. Pernah dengar belum istilah munafik? Pernah dengar apa belum? Namanya siapa, Mas? Nanda. Siapa jenenge kae? Him? Rangga lawe apa itu? Rangga lawe Senopati Majapahit. Gagah perkasa. Iya. Keren. Benar-benar. Ya. Rangga, orang munafik itu orang yang bagaimana, Rangga? Tahu enggak, Rangga? Enggak tahu. Duduknya yang bagus enggak? Yang bagus. Nah, ilagi bagus duduknya, ya kan? Yang lebih bagus rapi, gitu. Minyak wangi, pecion, mantep. Wah, jagungnya juga rapi, gagah, ya kan? Kan ya, ini namanya menghormati nih, pakai baju begini rapi, pakainya menghormat. Nek ora ya wudok, ngolek tontok kaya gitu. Mulang kok ora apa-apa secara hukum lo ya. Ora apa-apa, Mbok, kan udu aurat kan? Jadi wudok kaya gitu, wudok ya terus udu aurat be tingklang tingkleng gitu. Ya ora main lah. Iya kan? Udu aurat kan? Besar kater kan bukan aurat laki-laki. Jadi ora apa-apa. Jadi wudok kaya kok berke udu aurat. Udah ya. Kan enggak kan? Orang gak sholat kok. Ya jajal gak bal-balan kayaknya pada Buddha. Jal, udah urut. Kan orang main, Bok. Yang tak masuk itu kayak gue. Gitu. Anak, cara bahasa. Cara bahasa sih kayak etik. Ya, gitu. Kode etik. Gitu. Ya, enggak. Jal, antum. Jal, antum krisik-krisik. Eh, antum kan yang jagong depan kan ya. Karena engkau bukan pembagian orang uman, Dat cilik nang ring mburi dhewek engko nembangane nasi bungkus ora umantung nang sing gedhe. Orang munafik itu orang yang bagaimana? Ya, antum. Enggak tahu. Hah? Yang apabila berjanji mengingkari. Terus ana maning ora? Enggak tahu. Jadi orang munafik itu adalah orang yang apabila berjanji dia mengingkari. Engko nyong tak jam 8 ya, golek piket malam. Pokoknya jam 10. Berarti kia madan munafik kata Nabi ya. Engko bengi ronda ya iya. Mangkat jam pira kowe? Jam 10 insyaallah jadwale. Kane jam 12, jam tengah 11 munafik pada ya. Kau durung janji ki. Ora usah dawa-dawa. Rungok kena maksudku ki aja lendean, nyong jane kepengin menyampaikan ki aja lendean ya. Santri jangan lendean, jane kayak gitu. Takon-takon ki nggo kepyar lah cara-carane lah. Ya. Al-munafiquna alladzina hum fi dharkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang mereka berada di dalam kerak neraka yang paling bawah. Humul ladzina yuzhirunal Islam wa yubtinunal kufra. Ini munafik. Mereka adalah orang-orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Tampangnya Islam, tampangnya la ilaha illallah. Iya ngomong itu. Tapi hatinya benci kepada kaum muslimin. Benci kepada Islam, itu orang-orang munafik. Lebih sulit daripada melawan orang kafir. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyu, jahidil kuffara wal munafiqin, waghludh alaihi. Jihadi orang-orang kafir, serta orang-orang munafik, serta bersikap tegas kepada mereka. Tanda-tandanya itu salah satunya. Idza wa'ada akhlafa, wa idza haddatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza khasama fajara. Itu tanda-tandanya. Ada perangai kemunafikan yang ada dalam dirinya. Kalau ada seorang tanda-tanda tersebut. Jadi mereka adalah orang-orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Li'annahu lamma hajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa sara hawlahu al-muhajiruna wal ansar wa qawiyul Islam wa intasara ad-din fi Badr. Karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, menjadilah di sampingnya orang-orang muhajirin, orang-orang ansar. Islam telah kuat, agama telah menang pada peperangan Badar. Tilkal waqi'atul azimah allati tara khabaruha fil masyariqi wal magharib. Itu adalah peperangan yang besar yang menyebar beritanya sampai timur dan barat. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam intasara ala sanadidi Quraisy. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menang, memenangkan atas pembesar-pembesar Quraisy. Wa Quraisy kanat tajul Arab. Wa kana an-nas yanzuruna ilaiha. Sementara Quraisy adalah ya, mahkotanya bangsa Arab. Manusia melihat kepadanya. Falamman tasara 'alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badar wa qatala ru'usaha 'inda dzalika, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menang pada peperangan Badar, berhasil membunuh pemimpinnya. Ketika itu qalal munafiqun. Nah, ini orang-orang munafik tampil. Baru apa? Tampil ketika Islam sudah kuat. Nabi berhijrah ke Madinah. Di sampingnya itu orang-orang muhajirin, orang-orang ansor. Menang di peperangan Badar yang saat itu berhasil menumpahkan ya pembesar-pembesar Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Baru orang-orang munafik ngomong, nahnu waqa'na fil Madinah bainal muhajirin wal ansar wa ma'ahumur rasul. Kami berperang di Madinah di tengah-tengah orang muhajirin dan ansor. Dan bersama mereka Rasul. Wa madza na'mal, apa yang akan kita lakukan? Laja'u ila hilah. Mereka ya mengadakan hilah, mengadakan tipu daya. Bahasa basi lah cara-caranya ini. Barang wis menang apa? Seperti itu. Memang kadang-kadang begitu. Orang-orang munafik itu ahli komentar memang biasanya. Ketika kaum muslimin bergerilya, berperang, mereka enak-enakan biasanya itu. Ya sudah, katanya mau ditolong. Katanya nanti dan seterusnya. Tapi giliran menang, jilat langsung. Kami itu berperang bersama Nabi kami dan seterusnya. Wahiya annahum yudhhirun al-Islam min ajli ay ya'ishu ma'al muslimin wa yuhafidhu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Iya, orang-orang munafikin, mereka orang-orang yang menampakkan keislaman hanya ingin hidup di tengah kaum muslimin supaya terjaga darahnya, hartanya. Karena orang-orang muslim itu orangnya baik-baik. Enggak suka nyolong, enggak suka ngerampok. Ya. Enggak suka ngebunuh. Terjaga itu karena dia Islam. Lah kalau dia bukan Islam, bikin gara-gara, ya sudah, babat, rawe-rawe rantas itu. Kaum muslimin enggak bain-bain, bukan tidak takut itu kaum muslimin menghadapi orang-orang kufar. Para sahabat menghadapi orang-orang kafir enggak takut itu. Meskipun mereka sekian kali lipat. Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu. Kalau hati sudah terhunjam keimanan. Ya. Sudah tertanam kuat. Kokoh kalimat la ilaha illallah. Mau ngapain saja berani. Seorang hamba pasti akan apa? Dituntunnya. Kalau karena ini, makanya ini salah satu ya hal yang kita harus memupuknya, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita pupuk terus supaya keyakinan kita itu kuat, supaya keimanan kita itu kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangankan harta, nyawa saja di berikan demi agama loh. Demi agama. Bukan demi manusia. Bukan demi manusia. Ini bodoh ini kalau demi manusia. Kadang-kadang orang berani berkorban hanya karena cinta buta. Ini kebodohan. Orang kalau betul-betul cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan mau. Karena ya tidak akan pernah dia lakukan. Nah. Sesuatu yang akan menodai cintanya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Lah ini orang-orang munafiqun. Mereka numpang hidup di tengah kaum muslimin. Supaya terjaga darahnya. Terjaga hartanya. والرسول صلى الله عليه وسلم ليس له إلا الظاهر لا يدري عن القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. Sementara Rasul itu tidak ada pengetahuan bagi beliau kecuali yang zahir, yang nampak. Ya dia nampaknya musyrik, ya muslim, Bok. Enggak mengetahui tentang hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman adharal Islam qabilnahu minhu hatta yadhhar minhu ma yukhalifu zahirah. Maka siapa yang menampakkan keislaman, kita terima darinya hingga nampak darinya apa yang menyelisihi zahirnya. Zahirnya kelihatannya masya Allah, ya akhi barakallahu fiik, gitu bilang. Ya sudahlah. Zahirnya kayak gitu ya, hukumnya kayak gitu aja, Mbok. Padahal saya tahu kamu tuh berbahasia aja seperti sama saya. Nah, nanti kalau enggak ada saya itu paling kamu awet. Ya emang dia zahirnya ya baik-baik, ya kita yang baik lah ya. Assalamualaikum, ya akhi. Waduh, mantap. Bar gue kayak janjane. La haula wala quwata illa. Ya sudah, kita balas saja dengan baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acting dia itu lagi. Ya. Biasanya kayak gitu itu lagi ada tujuannya biasanya. Mungkin dunia yang ingin dia dapatkan, apakah itu jabatan, apa-apalah. Ya begitu memang. Tapi di belakang, Masya Allah. Habis itu. Nas'alullah assalamata wal'afi. Kadang-kadang kita sedih. Ya, dan hati-hati ya dari penyakit kemunafikan yang seperti ini. Di depannya Masya Allah. Ya, di depannya senyum-senyum. Pamer gigi. Tapi di belakangnya itu dikuliti sampai habis. Fulan itu begini, begitu, begini, begitu dihabisin. Dosa loh kamu loh kalau begitu. Hati-hati saja. Semua itu ada masanya. Semua itu ada balasannya. Maka inilah kondisi orang-orang munafik. Bagaimana keadaan mereka selanjutnya? Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Naktafi lahuna wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.